بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومواله. أما بعد، maka kita lanjutkan sesi kedua kita di kitab Syarh Ibnu Aqil Al-Alfiyah Ibn Malik yang sampai pada bait ke-21 yang lafaznya wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Baik. Nah, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Dan seluruh huruf itu ya, dan setiap huruf ya, semua huruf ya, atau seluruh huruf ya, mustahiqqun lil bina, mesti memiliki hukum bina ya, pantas untuknya bina gitu ya, atau dengan kata lain mesti memiliki hukum bina ya, bina maksudnya ya. Jadi semua huruf, setiap huruf itu mesti memiliki hukum bina. Wal aslu fil mabni, dan hukum asal bagi kalimat yang mabni, ayyusakkana, adalah mensukunkan ya. Jadi dan asal di dalam kalimat yang mabni ya, asal bagi mabni ya, hukum asal ataupun asal bagi bina adalah taskin, mensukunkan. Itulah asalnya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masdar mawal. Jadi wal aslu at-taskinu, wal aslu fil mabni at-taskinu, itulah aslinya. Dan asal di dalam mabni adalah at-taskinu, pensukunan. Itulah asli dari mabni. Asli dari kalimat yang mabni adalah pensukunan. Baik, saya ulangi lagi, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, kata Ibnu Malik. Semua huruf istihqaq lil bina, mesti memiliki hukum bina. Wal aslu fil mabni, dan asal bagi kalimat ataupun di dalam kalimat yang mabni, ayyusakkana, yaitu taskin, mensukunkan. Itulah asal bagi kalimat mabni, mensukunkan, disukunkan maksudnya. Ya. Bukan kalimat yang mabni. Jadi di sini ini umum ya, wal aslu fil mabni, enggak cuma huruf doang. Enggak cuma huruf doang, wal aslu fil mabni. Pokoknya dan hukum asal bagi kalimat yang mabni, atau dengan kata lain asli bina ya, asli bina itu adalah sukun. Itulah asli bina. Setiap kalimat gitu. Iya. Mau huruf mau apa? Benar, mau huruf, mau fiil, mau isim, pokoknya al mabni. Al mabni adalah kalimat yang punya hukum bina, kecuali kalau di sini dikatakan wal aslu fil harfil mabni, ya cuma enggak mungkin kan gitu ya. Karena ngapain dibilang lagi, karena huruf itu kan semuanya mabni. Ya, jadi al mabni di sini adalah ini istidrat ya. Bisa dibilang ini udah istidrat keluar dari pembahasan tentang, atau bisa dikatakan begini, memang ini sudah selesai. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, sudah selesai. Nah, kemudian kita membahas tentang masalah bina, tentang masalah mabni. Hah? Enggak. Oh, syair yang ke-21. Iya, bait yang ke-21. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Nah, jadi udah selesai pembahasan tentang huruf, selesai sampai di sini. Semua huruf itu hukumnya mabni. Jadi kan begini. Kalau kita menilik ke bait-bait sebelumnya, di mana bait sebelumnya Al-Imam menerangkan kepada kita tentang hukum isim, di mana isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, yang terdapat di dalam ungkapannya wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Nah, isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian setelah selesai dia menerangkan tentang isim, hukum yang ada pada isim, maka dia pun masuk ke menerangkan tentang hukum yang ada pada fi'il dengan mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyin bunya wa uribu mudari'an in 'ariya. Ya, artinya kesimpulannya sama seperti isim, di mana fi'il juga ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Fi'il juga ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Nah, setelah selesai dia menerangkan tentang hukum yang ada pada fi'il, maka beliau pun masuk ke menerangkan hukum yang ada pada huruf. Nah, maka dia katakanlah semua huruf mabni, enggak ada yang mu'rab. Nah, kemudian dia mulai masuk lagi ke pembahasan baru dengan mengatakan wal aslu fil mabni ayyusakkana. Nah, begitu. Jadi asli bagi mabni itu adalah taskin, ya ini mensukunkan. berarti waus ini bukan apa? Bukan, wawal ibtida ya. Wal aslu kan? Iya, wal aslu fil mabni ayyusakkana. Ya, karena kan ini kan kita bercerita tentang masalah sebelumnya penulis menerangkan hukum isim, di mana hukum isim ada yang berhukum i'rab, ada yang berhukum bina, fi'il, ada yang berhukum i'rab, ada yang berhukum bina. Nah, adapun huruf hukumnya semuanya bina. Ya, mustahiqun lil bina. Nah, kemudian dia menerangkan tentang bina ini. Bina ini apa kan gitu ya. Dia lebih lanjut apa namanya? Melebar ke pembahasan bina gitu loh. Nah, di mana dia mengatakan bahwa bina itu aslinya adalah sukun. Bina itu aslinya adalah sukun. Namun dengan ungkapan wal aslu fil mabni ayyusakkana, ini sama dengan kalau kita bilang bina itu aslinya adalah sukun. Tapi cara ungkapan beliau berbeda gitu ya. Cara ungkapannya berbeda dengan mengatakan wal aslu fil mabni ayyusakkana. Ya, jadi asal di dalam kalimat yang mabni ya, hukum asal bagi kalimat yang mabni itu adalah at-taskin, yakni pensukunan. Wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dham. Dan di antara bina juga ya, ataupun di antara mabni itu juga ada yang memiliki fathah, ada yang pakai kasrah, ada yang pakai dhammah. Seperti contohnya apa? Aina amsi haitsu. Aina contoh untuk dzu fathin, amsi contoh untuk dzu kasrin, dan haitsu contoh untuk dzu dhammin. Jadi wa minhu, dan termasuk juga walau tadi aslinya adalah taskin, tapi di antara bina itu juga ada yang dzu fathin. Di antara bina itu juga ada yang dzu fathin, yang berfathah, wa dzu kasrin, yang berkasrah, wa dzu dhammin, dan yang berdhamma. Contohnya aina amsi dan haitsu. Iya. Kan begitu. Ya, sifatnya cabang jadinya berarti ya. Sifatnya berarti cabang karena tadi sudah dikatakan yang asli adalah sukun. Berarti yang ini adalah cabangnya. Terus yang sukun contohnya mana? Kan bukan kata di aslinya sukun. Wasakin kam, dan yang sukunnya adalah kam. Ya, kalau tadi aina itu contoh untuk yang fathah, amsi contoh untuk yang kasrah, haitsu contoh untuk yang dhammah. Nah, contoh untuk yang sukun yang mana? Bukankah sukun justru yang asli? Maka di sini wasakinu kam. Cantik sekali ya kalimatnya. Bisa kesusun ya. Sukun yang di awal. Iya, benar. Iya, benar. Supaya kopiahnya mantap gitu ya. Selaras kopiahnya. Baik, jadi wasakinu kam, dan yang sukunnya adalah kam. Al-Allamah. Iya, betul. Al-Allamah benar. Al-Allamah. Iya, dan yang sukunnya adalah kam. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Syarih ataupun Al-Imam Ibnu Aqil. Al-hurufu kulluha mabniyah. Huruf itu semuanya adalah kalimat mabni. Al-hurufu kulluha mabniyah. Maksudnya mabniyah adalah kalimat yang punya hukum bina. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan ya tentang bina dan mabni. Perbedaan kata bina dan kata mabni. Bina itu adalah kejadiannya, mabni adalah kalimat yang punya hukum bina. Kan begitu. Kulluha mabniyah. Jadi huruf itu semuanya adalah kalimat yang mabni. Statement ini muncul dari mana? Apa dasar statement Ibnu Aqil ini? Karena dia menyebutkan. Enggak. Hah? Oh, iya. Iya. Statement Ibnu Aqil itu muncul dari ataupun syahidnya adalah wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Nah, karena Imam Ibnu Malik mengatakan wa kullu harfin mustahiqun lil bina, makanya lah Ibnu Aqil mengeluarkan statement al-hurufu kulluha mabniyah. Atau dengan kata lain begini, mana dalilnya kalau huruf itu semuanya mabni? Ya, ini pernyataan Ibnu Malik, wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Mustahiqun luha. Hah? Artinya berhak. Berhak. Iya. Berhak ya. Iya, mendapat hak gitu ya. Mendapat apa mestilah kalau bahasa kita, mesti gitu ya. Mendapat haknya dia itu bina. Ya. Pendapatan haknya dia itu adalah bina gitu, mustahiqun. Jadi dia mendapati hak untuk ataupun mendapati hak bina gitu lah. Tidak pantas gitu. Iya, tidak pantas i'rab gitu ya, benar. Nah, demikian. Ya, jelas? Baik. Jadi statement Ibnu Aqil al-hurufu kulluha mabniyah itu berdalilkan wa kullu harfin mustahiqun lil bina, itulah dalilnya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya kalau semua huruf itu mabniyah, ini wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Terus kalau ada yang bilang siapa memang Ibnu Malik, memangnya Ibnu Malik nabi kok jadi dalil ya? Seperti yang sudah kita terangkan, bahasa Arab itu dalilnya tatabbu wal istiqra, di mana kita meyakini bahwa Ibnu Malik ini adalah orang yang faqih di dalam bahasa Arab, kan gitu ya. Nah, demikian. Di mana dia sudah melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap kalamnya orang Arab. Nah, demikian. Wallahu alam. Idza ya'tawiruha ma taftaqiru fi dalalatiha alaihi ila i'rabin. Jadi kata Ibnu Malik, kata Ibnu Aqil, al-hurufu kulluha mabniyah. Huruf itu semuanya adalah kalimat mabni. Di mana? Ya, di mana kalimat-kalimat lain itu, ya, kalimat-kalimat lain tak mampu merubahnya kepada i'rab. Di mana kalimat-kalimat lain tak mampu merubahnya kepada i'rab. Yang mana kalimat-kalimat lain ini, ya, kalimat-kalimat lain ini dibutuhkan oleh huruf tersebut. Kenapa dibutuhkan oleh huruf? Ya, untuk menunjukkan maknanya. Ya, sebab seperti yang kita tahu, huruf itu apa? Yang tidak dapat dipahami maknanya kecuali bersambung dengan kalimat lain. Yang tak mampu ini yang mana ya? Hah? Yang gimana? Yang lafaz. Iya, ya tawara ya tawiru. Jadi, kalimat-kalimat lain itu saya munculkan dari ma, karena malah yang menjadi fa'il dari ya tawiru. Ya, ma yang menjadi fa'il dari ya tawiru. Jadi, kalimat-kalimat lain, ya, itu tak mampu membuatnya menjadi i'rab. La ya'tawiruha, enggak mampu membuat huruf itu menjadi punya i'rab, ila i'rabin. Yang gitu. Di mana kalimat-kalimat ini, ya, ma ini, si ma ini, kalimat-kalimat ini taftaqiru fi dalalatiha 'alaihi. Huruf itu butuh kepada kalimat-kalimat tersebut. Taftaqiru, ya, ma taftaqiru fi dalalatiha, yaitu butuh kepada huruf itu butuh kepadanya fi dalalatiha, di dalam apa, memunculkan maknanya fi dalalatiha. Ya, sebagaimana kita tahu, karena makna huruf itu apa, huruf itu apa, laisa lahu ma'nan illa ma'a ghairiha, kan gitu ya. Nah, demikian ya, jelas sampai di sini. Ya tawiru, merubah, mengubah ya. Iya. Jadi kalimat-kalimat lain itu tak bisa ya, la nggak ya, menafikan ya, la ya tawiruha, nggak bisa mengubahnya ila i'rabin, kepada i'rab. Contohnya apa? Contohnya, ya, kita bacakan di sini. Nahnu contoh. Akhaztu minad darahim. Akhaztu minad darahim. Perhatikan, aku ngambil beberapa dirham. Akhaztu minad darahim. Aku mengambil beberapa dirham. Nah, aku mengambil minad darahim. Di mana akhaztu tak mampu mengubah min? Matanya buat apa? Hah? La ta'wiruha ma. Ma itu isim mausul sebagai fa'il dari ya ta'wiru. Oh, kalimat-kalimat lain. Kalimat selainnya maksudnya, kalimat selain huruf itu sendiri gitu loh. Di mana kalimat selain dari huruf tersebut, atau kalau ma itu kan sebenarnya apa saja ya? Apa saja itu ya? Apa saja itu maksudnya adalah selain darinya kan ya, selain dari huruf-huruf tersebut. Ya, jadi kalimat-kalimat lain itu tak mampu mengubahnya kepada i'rab, ya. Yang mana kalimat-kalimat lain ini, ya, kalimat-kalimat lain ini dibutuhkan oleh huruf, ya, dibutuhkan oleh huruf untuk menunjukkan maknanya fi dalalatiha. Ya, demikian. Gimana? Nah, ini maknanya sama enggak? Jadi taftaqiru dibutuhkan. Membutuhkan. Iya, taftaqiru huruf itu membutuhkannya, alaihi. Kalimat-kalimat tadi yang tidak mampu merubah i'rab. Kalimat-kalimat itu membutuhkan makna yang mana kalimat itu membutuhkan. Enggak, yang butuh di sini huruf. Iya. Yang mana si ma itu, itu huruf butuh terhadap maknanya. Ya, sama. Oh, huruf itu butuh? Huruf butuh, yang butuh huruf terhadap maknanya. Enggak, karena di sini fi itu bukan li ta'diyah. Taftaqiru alaihi. Ya, taftaqiru alaihi. Huruf butuh kepadanya, kepada ma. Ma tadi kalimat-kalimat itu lah kan. Jadi taftaqiru alaihi fi dalalatiha, dalam menunjukkan maknanya. Ya, fi dalalatiha. Ha kembali kepada si huruf tadi. Berarti bukan huruf butuh terhadap maknanya. Bukan, tapi huruf butuh terhadap si ma. Iya, tattaqiru alaihi, yaitu tattaqiru ala ma fi dalalatiha. Fi dalalatiha. Ini kan contohnya akhadtu min ad-darahim. Min itu kan tabaid katanya kan. Yang artinya manfaat sebagian. Iya, akhadtu min ad-darahim. Aku butuh beberapa dirham. Berapa atau sebagian dirham? Iya. Makna min sini kan ba'd. Betul. Dia butuh terhadap makna itu. Makna si ba'd. Dan ba'd itu enggak bisa nah, kepada karena itu. Gini, makna min itu kan enggak cuma tabaid. Ya, makna min itu kan enggak cuma tabaid. Ada banyak makna untuk min, di mana untuk apa? Di mana untuk memperjelas makna min, ya fi dalalatiha untuk memperjelas makna min, maka kita butuh kalimah-kalimah lain untuk memperjelas makna min adalah at-tab'id, kan begitu. Nah, jadi taftaqiru dia butuh kepada huruf, bukan butuh kepada makna tab'id, karena kebutuhan min kepada tab'id itu enggak ada. Sebab min itu bisa tab'id, bisa apa ibtida, bisa. Jadi kebutuhan dia bukan kepada maknanya. Yang kebutuhan dia adalah kepada si kalimat tersebut untuk menunjukkan makna tertentunya, gitu loh. Fi dalalatiha untuk dia enggak butuh ba'dnya, maksudnya makna. Justru tab'id itu muncul mustafadun min lafdz min. Iya. Jadi bukan si min yang butuh kepada tab'id, tapi justru min ini butuh kepada kalimah lain untuk memunculkan makna tab'id. Oh. Nah, gitu loh. Butuh kepada kalimah lain untuk memunculkan makna tab'id. Itu setelahnya si darahim itu. Nah, enggak harus lah. Pokoknya kalimah-kalimah lain. Kalau di sini justru yang memberikan makna makna tab'id adalah apa namanya itu ya? Apa karena tergabungnya akhadtu dengan min. Jadi karena tergabungnya akhadtu dengan min ya, atau bisa juga karena tergabungnya min dengan darahim. Ya pokoknya gabungan-gabungan kalimah inilah. Intinya dia butuh kepada kalimah-kalimah lain. Dan kalimah-kalimah lain ini enggak mesti setelahnya, bisa pula sebelumnya. Ya seperti misalkan radia'an itu an sebenarnya butuhnya ke radia. Gitu loh. Walau ya ujung-ujungnya juga menjadi amilnya dia kan, menjadi makmulnya dia kan gitu. Radiyallahu anhu kan gitu. Nah, demikian. Jadi kebutuhan huruf itu kepada kalimah lain itu jangan kita anggap hanya ke setelahnya tapi juga ke sebelumnya. Nah, demikian. Nah, seperti di sini akhadtu minad darahim, aku mengambil beberapa dirham. Ya beberapa dirham itu mengindikasikan sebahagian. Karena kalau misalkan seluruhnya kita enggak akan bilang aku mengambil beberapa dirham, tapi aku mengambil seluruh dirham. Nah, ini aku mengambil beberapa dirham. Nah, beberapa itu mengindikasikan sebahagian. Maka sebahagian ini, kata penulis, tab'id, maka sebahagian ini, makna sebahagian ini didapati dari lafaz min, mustafadun min lafdzi min. Jadi indikasi sebahagian ini, tab'id, indikasi sebahagian itu didapati dari lafaz min, mustafadun min lafdzi min. Biduni i'rab, di mana kita lihat min itu tanpa i'rab, padahal di situ sudah ada akhadtu yang membuat dia seakan-akan, tapi akhadtu tak mampu merubahnya. La ya'tawirha ila i'rabin. Jadi dalalatiha itu muta'alliq bagi taftaqir. Dua-dua. Jadi alaihi muta'alliq bagi taftaqir, fi dalalatiha juga muta'alliq bagi taftaqir. Nah, ini dia kalau masalah cerita awal atau tidak, masalahnya bahasa Arab enggak ada ketentuan kalau ini merupakan muta'alliq yang pertama, ini muta'alliq yang kedua, karena muta'alliq bisa dibalik-balik gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia bagaimana? Kalau memang dalam bahasa Indonesia alaihi adalah cocoknya keterangan yang pertama baru keterangan. Tapi saya bilang enggak bisa juga ya kita katakan bahwa keterangan ada ketentuan keterangan pertama, ada ketentuan keterangan kedua. Misal begini. Waktu dan tempat. Di mana kita mau menetapkan bahwa keterangan waktu itu lebih dulu daripada keterangan tempat? Faktanya, realitanya enggak. Misal saya memukul Ali di pasar. Mana yang keterangan? Yang keterangan di mana? Di pasar, kan gitu. Saya memukul Ali di pasar. Kemudian ada ungkapan lain. Saya memukul Ali di pagi hari. Mana yang keterangan? Di pagi hari. Nah, apakah kalau misalkan dua-duanya mau kita masukkan ke dalam ungkapan tersebut, saya memukul Ali di pasar pada pagi hari, atau saya memukul Ali pada pagi hari di pasar, dua-dua bisa. Iya kan gitu kan? Yang artinya kita nggak bisa nentuin keterangan pertama harus yang waktu dulu, yang tempat keterangan kedua, atau sebaliknya keterangan pertama tempat dulu, yang waktu keterangan kedua. Nah, kalau memang ada kaidahnya demikian dalam bahasa Indonesia, maka gunakan. Tapi kalau memang nggak ada, Ya, saya pun enggak begitu mendalami bahasanya sih. Adapun dalam bahasa Arab tidak ada ketentuan muta'alliq itu yang ini yang pertama dan ini yang kedua. Enggak, maksudnya enggak punya hukum asal ya, bahwa muta'alliq yang begini dia di urutan yang pertama, muta'alliq yang begini dia di urutan yang kedua. Ya seperti kasus yang saya terangkan tadi. Di mana yang satu keterangan waktu, yang satu keterangan tempat. Nah, apakah keterangan waktu itu harus pertama, harus lebih dulu daripada keterangan tempat, atau sebaliknya keterangan tempat harus lebih dulu daripada keterangan waktu? Saya enggak tahu. Yang saya lihat di realitanya itu bisa kita balik-balik. Enggak ada ketentuan kan ya. Gimana kita bisa bilang saya mukul Ali pada pagi hari di pasar, juga bisa kita bilang saya mukul Ali di pasar pada pagi hari. Ya. Paham? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, iya, ya tawara. Ya tawiru, iya benar. Jadi ila i'rabin ya seperti yang anta bilang lah. Intinya saya kesulitan ini ya, saya kesulitan untuk memahami idla ya tawiruha ma taftatiru fi dalalatiha alaihi ila i'rabin ya, dan saya menemukan jawabannya setelah dibantu oleh saudara kita Septian. Ya. Jadi saya nanya ke dia tadi malam, ini kayak gimana memahaminya? Dalam alhamdulillah ya akhirnya terpecahkan karena dia bantu ya. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, jadi saya kesulitan dari malam ya, sampai jam setengah dua kami, benar. Benar. Iya. Baik, demikian. Ustaz, saya mau bertahan. Katanya malam. Iya, begitu. Pahala kesiangan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Baik, ya kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Wal aslu fil bina'i ayyakun 'ala sukuni. Nah, ini statement Ibnu Aqil keluar dari wal aslu fil bina'i ayyakun. Iya, itulah dia. Ya, jadi statement Ibnu Aqil itu berdalilkan wal aslu fil mabni ayyusakkana. Oleh karena itulah makanya Ibnu Aqil mengatakan asal mabni, asal di dalam bina itu adalah apa? Sukun. Itulah asal bina. Jadi enggak ada cerita, sebenarnya bina itu sukun. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Nah, di sini diterangkan oleh Ibnu Aqil alasannya kenapa asal bina itu adalah sukun. Li'annahu akhaffu minal haraka. Karena diam itu lebih ringan daripada bergerak. Kan gitu ya. Dan memang sebenarnya cocoknya bangunan itu diam. Bina itu kan bangunan ya. Kan gitu ya. Bina itu kan bangunan. Ketetapan itu tetap kan gitu. Bina itu kan tetap, bangunan itu kan tetap. Nah, tetap itu cocoknya diam gitu. Namanya tetap kan gitu ya. Nah, oleh karena itu yang paling ringan daripada kedua perkara ini sukun sama harokat adalah sukun. Ya, diam itu lebih ringan daripada harokat, daripada pergerakan. Li'annahu akhaffu minal harakati. Karena diam itu lebih ringan daripada pergerakan. Wala yuharrikul mabni, wala yuharrak ya. Wala yuharrakul mabni illa li sababin kattakhallusi, ya kattakhallusi min altiqa'is sakinaini. Nah, itulah dia. Jadi apa kata syari di sini? Dan tidaklah kalimat-kalimat mabni itu diharakati kecuali karena sebab. Salah satu contoh sebabnya adalah seperti at-takhallus minal tiqa'is sakinaini. Contohnya apa? At-takhallus untuk menghindari bertemunya dua sukun. At-takhallus menghindari bertemunya dua sukun. Contohnya waqadatakunul haraka fathah ya. Dan terkadang itu dia difathahkan. Ya, harokatnya fathah seperti aina. Dimana kalau ini kita sukunkan jadinya ya enggak bisa. Sebagaimana yang kita tahu dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Warraq ya, bahwa itu bukan bahasa Arabnya, maksudnya bukan merupakan bahasa Arab yang asli jika ada dua sukun di dalam ungkapan. Di dalam sebuah kalimat maksudnya. Ya, jika ada dua sukun di dalam sebuah kalimat itu bukan bahasa Arab yang asli jika ada dua sukun di dalam sebuah kalimat. Karena orang Arab enggak akan bisa itu melakukan itu. Ini minal tiqa'is. Iya, minal tiqa'is sakinain. Minal. Oh, ya minil ya, minal tiqa'is sakinain. Benar, ya minil, bukan minal ini, minil memang iya. Minal tiqa'is sakinain. Kalau minal itu kalau dia alif lam ini. Ini bukan alif lam ya. Ini hamzah wasal. Jadi minal tiqa'is sakinain. Ahsanta. Mas Septian. Jadi bukan minal ya, minil tiqa istakinain. Kalau alif lam tadi baru minal ya. Baik, minil tiqa istakinain. Nah, jadi salah satu sebabnya, jadi tadi kan kata Ibnu Aqil mengatakan bahwa kalimat mabni itu ya, itu enggak akan sebenarnya enggak akan diharakati karena kan asli bina itu adalah sukun. Nah, kalimat mabni itu ya, tapi faktanya kan kita lihat ada kalimat mabni itu dia enggak sukun kan gitu. Maka kata penulis di sini sebenarnya kalimat mabni itu tidaklah diharakati kecuali karena ada sebab. Kecuali karena ada sebab, illa disababin. Nah, salah satu contoh sebabnya adalah at-takhallus minal tiqa istakinain. Ya, ini untuk menghindari bertemunya dua sukun. Ya, untuk menghindari bertemunya dua sukun, dan terkadang harakatnya ini fathah seperti contoh aina. Nah, di sini selalu apa? Aina ini kita harakatin nunnya karena ya-nya sukun. Jadi kalau misalkan dia sukun juga terjadilah pertemuan dua sukun. Di mana kata Imam Al-Warraq ya, bukanlah merupakan bahasa Arab yang asli jika terdapat dua sukun dalam satu kalimah. Nah, maka demi menghindari tersebut difathahkanlah, diharakatilah nunnya. Nah, harokatnya terkadang pakai fathah seperti aina dan seperti koma. Dan koma kalau kita sukunkan maka bertemu dua sukun. Enggak bisa kan gitu ya? Dimana tadi sudah kita bilang ya, sebagaimana pernyataan Imam Al-Warraq kan gitu. Memangnya fil, kan kita bicara tentang mabni, bukan bicara tentang huruf ya. Makanya kan sudah kita jelaskan bahwa aslu fil mabni, fil mabni, bukan cuma huruf kita ceritanya di sini ya. Baik. Iya. Iya kan? Fil mabni ya, memang mabni. Nah, jadi waqama. Jadi sebenarnya aslinya mabni itu sukun, hanya saja di sini karena ada sebab kenapa makanya dia enggak bisa sukun. Wallahu alam. Wa qad takunu kasrah. Ya, wa qad takunu kasrah. Dan terkadang harokatnya itu kasrah, dengan kasrah. Seperti contoh amsi dan jairi. Amsi dan jairi. Kemarin dan iya. Atau benar, maksudnya gitu ya. Atau masuk maknanya na'am lah gitu ya, jairi. Jairi, na'am gitu. Na'am itu gimana? Ya, na'am, na'am gitu. Ya, oke, jair, jair gitu lah. Baik. Ya. Nah, jadi jairi. Ini contoh untuk yang kasrah. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan dia di sini sinnya sukun, ro-nya sukun, ya berarti terjadi pertemuan dua sukun. Waqad takunu dhammah, dan terkadang juga harokatnya ada yang pakai dhammah. Kahaitsu, seperti haitsu, dan haitsu isim ya. Haitsu ini contoh isim. Amsi pun tadi isim, jair yang huruf ya. Jair itu huruf. Baik, haitsu. Ya. Nah, kalau kita sukunkan berarti kan terjadi pertemuan dua sukun. Nah, diharokatilah sisanya. Wahwa ismun. Oh ya, di sini dibilang wahwa ismun ya. Kahaitu wahwa ismun. Wa mundu wahwa harfun idza jararta bihi. Dan mundu. Kemudian di sini ada catatan untuk mundu. Mundu ini huruf kalau misalkan kita membuatnya menjadi huruf jar. Maksudnya begini, kalau kita jararta bihi. Kalau kita itu menjarkan kalimat lain dengan si mundu. Ya. Jika kita menjarkan kalimat lain ataupun menjarkan isim setelahnya menggunakan kalimat mundu ini, maka mundu ini adalah harfu jar. Mundu madiyah. Iya. Sejak lama. Apa? Mundu madiyah. Di sini contohnya ma raaituhu mundu yaumaini. Ya, mundu yaumaini, di mana yaumaini itu kita majrurkan. Kita majrurkan dengan mundu. Kan gitu ya, kita majrurkan dengan mundu, maka mundu adalah harf, kata Ibnu Aqil di sini. Wa huwa harfun, dan mundu ini adalah harf kalau kita di, kalau kita menjarkan kalimat setelahnya dengan si mundu. Nah, begitu. Ya, mundu harf jar. Nah, baik, kemudian wa ammas sukun. Ya, wa ammas sukun fanahu, dan adapun yang sukun contohnya seperti kan, wadrib, wa ajal dan sebagainya. Ya, demikian. Wa ulima mimma mathalna, ya, wa ulima mimma mathalna bihi annal binaa 'alal kasri wad dhammi la yakunu fil fi'li bal fil ismi wal harfi bal fil ismi wal harfi wa annal binaa 'alal fathi aw as-sukuni yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Nah, dapat diketahui ya, dapat diketahui dari contoh-contoh yang kita berikan ya, wa ulima mimma mathalna bihi, jadi dapat diketahui dari contoh-contoh yang kita berikan tadi, bahwasannya bina itu, bahwasannya bina pakai kasrah, bina pakai dhammah, itu tidaklah terjadi kecuali pada fi'il. Afwan, kok tidaklah terjadi pada, kecuali pada fi'il? Tidaklah terjadi pada fi'il, akan tetapi pada isim dan harf. Jadi bina pakai kasrah, bina pakai dhammah itu tidak terjadi pada fi'il, akan tetapi terjadi pada isim dan huruf saja. Adapun bina pakai fathah atau bina pakai sukun itu terjadi pada isim, terjadi pada fi'il, dan terjadi pada huruf. Intinya enggak akan pernah kita temui fi'il itu mabni alal dhammi, fi'il itu mabni alal alal kasri. Lalu bagaimana dengan darabu? Ya, ini berarti mazhabnya mazhab ya Ibnul Ajurrum ya. Ibnul Aqil mungkin bermazhab seperti mazhabnya Ibnul Ajurrum. Di mana Ibnul Ajurrum juga bilang apa? Fi'lun madhin maftuhul akhiru abadan. Jadi bagaimana dengan darabu? Ya, limunasabatil harakah katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi kira-kira begitulah dia. Nah, ada yang mau ditanyakan, ikhwah? Oke, kalau misalkan enggak ada, cobalah saya tanya sambil ngulang-ngulang pelajaran kita ya kan. Haitsu ini, haitsu. Haitsu kan mabni ya. Ya kan begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik ya, Imam Ibnu Malik kemarin di baitnya wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun wa mabniyun, dan langsung dia terangkan kenapa mabni li syabahi minal hurufi mudni. Kan ini ya. Karena dekatnya dia ya, karena dekatnya keserupaan dia dengan huruf. Ya, karena dekatnya keserupaan dia dengan huruf. Tapi saat jauh keserupaannya dengan huruf, maka dia mu'rab. Atau selamat keserupaannya dari huruf, maka dia mu'rab. Tapi saat dekat ya keserupaannya dengan huruf, maka dia mabni. Nah, kira-kira apa keserupaan haitsu dengan huruf ini? Sisi dari sisi apa keserupaan haitsu dengan huruf? Ya, kemarin kita sudah pelajari ada berapa kemarin? Isim lah. Ya, bisa kemasukan huruf jar? Oh, iya. Ya kan? Iya, min haitsu kan gitu. Gimana? Iya, wa ismun. Iya, iya, di sebelahnya diterangin itu wa ismun ya. Oh, karena dia serupa dengan ain. Iya. Hah? Wa ismun kan mustadra khabar bi mahal jar sebagai. Iya, benar, mustadra khabar. Wa ismun. Dan haitsu itu adalah ismun. Haitsu kan dia artinya sebenarnya majrur. Iya benar, mudhafun ilaih. Nah, tinggal pertanyaan kita adalah haitsu ini kenapa bisa mabni? Ya, tentu alasannya li syabahin minal hurufi mudni kan gitu ya. Nah, tapi apa kesibahannya gitu? Keserupaannya. Wajib syibahnya, iya betul. Wajib syibahnya apa? Keserupaan. Wajib syibah. Keserupaan berarti syibhul yang kedua ya? Syibhul maknawi. Ini namanya ya? Yang pertama kan syibhul wat'i. Ya, yang kedua namanya syibhul. Ya, yang kedua syibhul apa namanya? Maknawi. Bukan. Mana yang kedua? Oh ya, syibhul maknawi ya? Ya benar ya, syibhul ismu lahu fil ma'na ya, syibhul maknawi ya. Kemudian yang ketiga syibhun niabah ya. Lalu yang ke niabi, kemudian yang ke yang keempat syibhul mana yang keempat? Ada empat keluar di sini kan? Oh ya, liftiqar ya. Syibhul iftiqari ya. Syibhul iftiqari ya, benar. Nah, kalau di sini disebutkan ada empat ya. Adapun kalau Ibnu Hisham memahaminya cuma ada tiga ya. Kalau Ibnu Hisham memahaminya cuma ada tiga, yaitu syibhul wat'i, syibhul ma'nawi, sama syibhul isti'mali. Jadi yang empat sama yang tiga, yang tiga sama yang empat itu digabung sama Ibnu Aqil. Karena menurut dia sisi keserupaannya, wajhus syibahnya adalah al-isti'mal. Ya, jadi wajah apa namanya syibhul istimali. Nah kalau di sini disebutkan ada empat, ya, tiga dan empatnya dipisah, yaitu yang tiganya syibhul syibhul niyabah dan yang empatnya syibhul iftiqari. Nah jadi yang mana ini? Kalau haitsu ini kira-kira syibhul ma'nawi. Syibhul ma'nawi berarti maknanya makna yang mana? Makna aina. Aina sendiri isim. Isim lah. Justru aina pun perlu kita pertanyakan dari sisi mana kan gitu ya. Keserupaannya dengan in. Haitsu tadi. Iya, dari sisi mana gitu loh. Maksudnya dia dari wajahnya, sisi manawi. Ir itu isim kan? Iyalah. Ir itu kan isim. Ir itu isim. Iya, ir itu isim. Hah? Haitsu itu iya, Dik. Ya gitulah mengartikannya ya, di haitsu di mana ataupun gimana ya mengartikan haitsu ya? Kalau di kamus artinya kayak gitu, kalau di ini. Ajalnya kan yang jelas dia isim makan ya. Haitsu. Hah? Ajal artinya sekira-kira itu. Sekira-kira artinya haitsu. Ya di mana saja ya, di mana ya? Ketika sedangkan gitulah ya. Haitsu ketika ataupun sejak gitulah. Ya, haitsu di mana gitulah dia, ataupun sejak atau ketika gitulah arti daripada haitsu. Jadi ini isim apa? Isim makan ini. Haitsu itu isim makan. Ajal apa, Ustaz? Hah? Buru-buru kan lupa. Ajal, kam wadrib wa ajal. Ajal apa? Boleh ya, boleh ya. Entar ya. Mau ya, bukan ajal. Jadi namanya silakan apa-apa aja. Ajal. Pasti. Oh iya. Ya, tentu. Kan dibuat orang kan bisa kan? Ya, kalau kita mungkin bahasa kerennya silk gitu ya. Ya, ajal, ya, silk gitu. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Inggris. Silk. Ya. S U R E, silk. Iya. Silk. Eh, mau gini tadi kayak gitu. Ajal gitu. Kira-kira ajal. Tentu. Ini yang mana nih? Ma'nawi. Kalau ma'nawi yang mana? Makna apa? Ini kan makan ini ya. Oh, kita tutup aja lah ya. Ya kita tutup aja ya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.